di mimpi indahmu. Jadi alasan untuk merindu. Hadirmu ada bahagiaku, sayangku, kaulah kau segalanya dalam hidupku. Sungguh tanpamu aku bagai tak bernyawa. Ku mohon kepadamu, cintailah diriku sepenuh hatimu. Berikan aku cintamu, jangan biarkan. saudara pesan dari tim komentator dan juga 6 saudara pesan dari dewa juri. Jadi semuanya berkat saudara pesan. Ini luar biasa sekali komentator. Banyak yang menitikan.